السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha Hafizahullahu Ta'ala. Kitab ini beliau tulis sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kali ini para pemirsa Niaga TV, kita memasuki pembahasan baru, yaitu tentang zakatuz zahabi wal fiddah, zakat emas dan perak. Dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengeluarkan zakat emas dan zakat perak adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 24, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Ini dijadikan dalil oleh para ulama akan wajibnya zakat emas dan perak, ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah untuk mereka, yaitu untuk orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tapi tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Tentunya ini perintah, lalu diikuti oleh ancaman berupa azab, dan ini menunjukkan bahwa perintahnya adalah bersifat wajib. Adapun dari hadis Nabi ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitupun Abu Dawud dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi zahabin wala fiddatin la yuaddi haqqaha, tidaklah ada pemilik emas dan perak yang tidak mau menunaikan hak dari emas dan perak tersebut. Illa idza kana yaumal qiyamati sufihat lahu safaihu min nar. Kecuali orang itu yang mengumpulkan emas dan perak, tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, hartanya itu akan dijadikan alat untuk menyiksa dirinya, ya alat untuk menyetrika. Tentunya kita tahu setrikaan, ya untuk merapihkan pakaian itu ada alat yang kita sebut dengan setrika, ya setrika, ya. Maka orang-orang yang nanti mengumpulkan emas, perak, maka kelak lalu dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka kelak emas dan peraknya itu akan dilebur, kemudian akan di dalam kondisi panas, na'udzubillahi min dzalik, diletakkan di atas kening dan punggungnya. Ya. Fayukba biha jan fayukwa biha janbuhu wa zahruhu. Maka dengan emas dan perak itu disetrika bagian kening dan punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu. Tiap kali alat itu menjadi dingin, maka kembali dipanaskan. Fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada satu hari, di mana hitungan satu harinya itu setara dengan 1,000 sanah, yaitu 1,000 tahun. Tentunya ini ancaman yang besar untuk mereka yang memiliki emas dan perak, ya jumlahnya sudah sampai nisab, tetapi mereka tidak mau menginfakkannya fi sabilillah. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, man malaka min al-zahabi wal-fiddati nisaban hawlan lazimathu zakatu. Barang siapa, kata Al-Imam Ibnu Naqib, telah memiliki emas dan memiliki perak, nisaban hawlan, yang mana emas dan perak itu sudah sampai nisab, sudah sampai jumlah minimal di mana dia wajib mengeluarkan zakat, haulan, dan sudah 1 tahun, lazimathu az-zakah, maka jika terpenuhi 2 syarat itu, maka wajib atas dirinya membayar zakat. Wa nisabu az-zahabi 20 mis qalan. Nisab atau jumlah minimal seseorang terkena zakat emas, yaitu apabila emas yang dimiliki sudah sampai 20 mithqalan. 20 mithqal. Disebut di sini yang dimaksud dengan mithqal artinya dinar. Dan 1 dinar, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, yusawil an 4 gharamat min az-zahabi takriban. Setara dengan 4 gram emas kurang lebih. Jadi 1 dinar itu setara kurang lebih 4 gram emas. Nah, nisabnya itu 20. 20 dinar atau 20 mithqal. Artinya kalau 1 mithqal atau 1 dinarnya adalah 4 gram, muncul angka berapa? 80. Kenapa 80? Karena 20 kali 4. Untuk mengetahui dalam gram berapa kan? Kalau dalam bentuk dinar atau mithqal itu 20 dinar atau 20 mithqal. Kalau kita konversi kepada gram, tentunya kita harus tahu berapa kadar 1 dinar atau 1 mithqal. Kata para ulama, 4 gram, berarti 4 kali 20, muncul angka 80. Kalau harga emas per hari ini, tadi sebelum saya berangkat sempat saya buka internet, lalu saya lihat harga emas per hari ini, 884.673. 884.673. Maka nisab emas adalah 884.673 dikali 80 gram. Maka muncul angka 70.773.840. Siapa yang memiliki jumlah tersebut, baik itu 80 gram atau yang senilai dengannya berupa uang, misalnya dia punya uang 80 atau 90 atau 100, maka apabila telah berlalu 1 tahun setelah hartanya berupa uang atau emas sampai nisab, maka telah wajib atas dirinya mengeluarkan zakat, ya, mengeluarkan zakat. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa zakatuhu nisfu mithqalin. Apabila sudah sampai nisab, yaitu 20 dinar atau 80 gram, kemudian berputar selama 1 tahun, ya, sudah genap 1 tahun semenjak nisab, maka zakatuhu, zakat dari emas itu adalah nisfu mithqalin, setengah mithqal, setengah mithqal, maksudnya setengah mithqal, setengah dinar, ya, kewajibannya adalah setengah dinar atau setara dengan 2,5%. Karena kan kalau kita katakan 20 dinar, 10%-nya itu adalah 2 dinar. 2,5%-nya ya 2 dinar dibagi apa namanya? Dibagi 4, maka muncul angka setengah dinar, ya, atau kalau kita konversi ke gram, ya, itu 2 gram zakat yang harus dikeluarkan dari total nisab minimal, yaitu 20 mithqal atau 20 dinar atau setara sekitar 80 gram emas. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi yang sangat mulia yang bernama Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Rasulullah bersabda, walaisa alaika syai'un, tidak ada kewajiban apapun atas dirimu, yaitu kaitan dengan emas, hatta yakuna laka 20 dinaran, sampai engkau memiliki 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, maka kalau kamu sudah punya 20, yaitu 20 dinar, wa hala 'alaiha al-haulu, dan sudah haul 1 tahun, ya, kata Nabi, fafiha nisfu dinar, maka di dalamnya ada kewajiban zakat setengah dinar, famazada fihasabi dzalik, kalau bertambah ya tinggal dihitung saja. Misalnya kita punya uang 100, punya emas 100 apa namanya 100 gram, ya tinggal dikeluarkan 2,5%, ya, 100 gram itu kan sudah apa namanya sudah nisab, ya, maka tinggal dikeluarkan 2,5%. Atau punya 200 gram misalnya, ya tinggal dikeluarkan 2,5% dari jumlah yang sudah di atas nisab tersebut. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa nisabul fiddati, adapun nisab perak, 100 dirhamin khalisah, adalah 200 dirham yang murni. 200 dirham, ada dinar, ada dirham. Dinar itu dari emas, dirham dari perak. Kalau kita memiliki 200 dirham, wa zakatuhu 5 dirhamin khalisah, maka zakatnya adalah 5 dirham. 200 dirham, zakatnya 2,5%. 10%-nya saja 20 dirham. 20 dirham kalau kita mau ambil 1/4-nya agar muncul angka 2,5%, yaitu 5 dirham, ya, jelas itu 5 dirham. Dalilnya para pemirsa Niaga TV adalah Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an menulis di dalam tulisan yang dikirim kepada para wakilnya di daerah-daerah, apa kata beliau? Fa in lam takun illa tis'ina wa mi'ah, apabila dirham yang kamu miliki jumlahnya 190, falaisa fiha syai'un, maka tidak ada kewajiban zakat illa an yasha'a rabbuha, kecuali kalau pemilik dirham tersebut ingin. Artinya kalau enggak sampai 200 itu belum ada kewajiban zakat. Dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fi ma duna khamsi awaqin minal wariq shadaqah." Tidak ada di dalam harta berupa perak yang jumlahnya belum sampai 5 awak, maka belum ada kewajiban zakat. Ya, belum ada kewajiban zakat. 5 awak. Ya, awak, 5 awak. Satu awak berapa? Satu awak dikatakan arbauna dirhaman. Satu awak 40 dirham. Berarti kalau 5 awak ya 40 kali 5 200 dirham, ya itu dalil bahwa nisab minimal adalah 200 dirham. Wa tajibu fi ma zada 'ala an-nisabi bihasabihi. Kalau lebih dari nisab ya tinggal dihitung saja, yang pasti nisab minimalnya kalau emas 20 dinar atau 80 gram, kalau perak itu 200 dirham, ya 200 dirham. Sawa'un fi dhalika al-madrubi was-sabaik. Sama saja baik emas perak itu sudah dalam bentuk madrub, madrub itu sudah berbentuk mata uang dinar atau dirham misalnya, atau masih berupa sabaik. Sabaik itu masih berupa lempengan atau batangan. Itu dua-duanya terkena zakat. Ya, dua-duanya terkena zakat. Begitupun di antara yang kena zakat adalah wahuliyu, perhiasan. Al-mu'addu listi'mal muharramin. Perhiasan yang memang sengaja dibeli untuk digunakan di dalam perkara yang haram. Misalnya laki-laki menggunakan emas, kan itu haram. Au makruh, atau dalam perkara yang makruh. Au lil qaniyah. Yaitu, apa itu qaniyah? Qaniyah dikatakan di sini, ayyatamallakal huliya la lizzinati wa la lil isti'mal. Memiliki perhiasan bukan untuk berhias, tidak juga untuk dipakai. Ya, hanya mungkin menabung atau investasi, maka dalam kondisi itu kata beliau wajib juga dizakati. Jadi yang dizakati itu sama saja memang sudah dibentuk dalam bentuk kepingan dinar atau dirham, kayak kita sekarang uang logam, atau masih dalam bentuk perhiasan, tapi perhiasannya adalah perhiasan yang haram. Apa itu perhiasan yang haram? Perhiasan misal dipakai untuk laki-laki, emas dipakai untuk laki-laki, maka itu ada zakatnya. Ya, atau dalam bentuk qaniyah. Apa itu qaniyah? Seseorang membeli perhiasan bukan untuk berhias, bukan juga untuk dipakai, maka itu ada terkena zakatnya. Lalu dikatakan di sini, فَإِنْ كَانَ الْحُلِيُّ مُعَدًّا لِاسْتِعْمَالِ مُبَاحٍ فَلَا زَكَاتَ فِيهِ. Apabila perhiasan itu memang kita beli untuk digunakan sebagai sesuatu yang mubah, misalnya wanita, mubah dia memakai emas di jarinya sebagai cincin, atau di pergelangan tangan sebagai gelang, atau di leher sebagai kalung, atau anting, dan lain sebagainya. Fa in kana al-huliyyu mu'addan li-isti'mal mubah fala zakata fi. Apabila perhiasan itu memang ingin digunakan atau dipakai ya, sebagai perhiasan, maka tidak ada zakat di dalamnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, begitu pun Al-Baihaqi, ya, disebutkan la zakata fil huli, kata Nabi, la zakata fi al huli, tidak ada zakat di dalam al huli, yaitu perhiasan. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, alhamdulillah kita tadi sudah membacakan poin tentang zakat emas dan zakat perak. Kita coba sedikit membahas tentang zakatul urud. Zakat ya zakat, al urud artinya barang perniagaan, ya, barang perniagaan. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya kita mengeluarkan zakat perdagangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 267, di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang baik yang kami yang kamu usahakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah oleh kalian, min thayyibat, dari apa-apa yang baik, ma kasabtum, dari apa yang kalian usahakan. Berkata Imam Al-Mujahid, nazalat fit tijarah. Ya, nazalat fit tijarah. Bahwa ayat ini konteksnya adalah perdagangan. Ya, di mana Allah memerintahkan orang-orang yang beriman menginfakkan dari hal-hal yang baik dari hasil usaha mereka. Begitupun di antara dalilnya para pemirsa Niaga TV rahimakumullah adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu berkata, "Amma ba'du, fa inna Rasulullah kana ya'muruna an nakhruja shadaqah min alladhi nu'iddu lil bai' wal murad bis shadaqah ay az-zakah." Apa kata Samurah ibn Jundab? Dahulu Nabi memerintahkan kami mengeluarkan sedekah dari barang-barang yang akan kami perjualbelikan. Wal muradu bis sadaqah ay az-zakah. Dan yang dimaksud dengan sedekah dalam hadis ini adalah zakat. Itu dalil para pemirsa Niaga TV tentang zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Idza malaka 'ardan haulan. Apabila seseorang itu memiliki barang dagangan, barang untuk dijual belikan, lalu sudah sampai satu tahun, wa kana qimatuhu fi akhiril hauli nisaban, dan nilai barang tersebut di akhir haul nisab. Saya jualan sembako misalnya, di akhir haul setelah satu tahun itu barang dagangan saya sudah nisab. Lazimathu zakatuhu, maka dalam kondisi itu wajib atasnya mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? Wahiyya rubu'ul usyur, 2,5%, dengan syarat ayyam ayyatamallakahu bimu'awadhatin, bahwa dia memiliki barang-barang itu lewat metode mu'awadah, jual beli, ya, bukan dari warisan, bukan dari hibah misalnya kan. Wa an yanwi halat tamalluki at-tijarah, dan juga disyaratkan bahwa ketika dia memiliki barang tersebut memang dia berniat jualan. Falau malakahu bi irsin, apabila seseorang memiliki barang dari hasil warisan atau pemberian atau jual beli tetapi tidak dengan niat jual beli, fala zakata, tidak ada zakat. Ya, para pemirsa Niaga TV, sampai di sini dulu pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Belum selesai ya masalah zakat barang perdagangan. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda.

beserta dengan kuah kaldu dalam satu proses. Ideal untuk prospek bisnis jajanan atau untuk menambah menu dan daya tarik pada usaha kuliner. Material food grade dengan desain yang ringkas dan elegan, terdiri dari 2 panci cooker dan 2 thermostat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Kapasitas masak 18 lubang yang dapat digunakan untuk memasak berbagai bahan oden yang berbeda bersama dengan kuahnya. Dilengkapi cover penutup untuk membuat masakan cepat matang, tetap panas dan tampak menarik, mudah digunakan dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin berupa pengembang roti 16 rak tipe MKR PR16. Untuk kebutuhan mengembangkan adonan roti pada usaha bakery dan toko roti, dengan proses proofing yang lebih mudah dan cepat, kapasitas adonan lebih banyak dan lebih menguntungkan, terbuat. وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa kami telah membuka dua layanan. Ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Bagi pemirsa yang ingin menggunakan dua layanan, kami persilahkan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ali, silahkan Pak Ali. Terima kasih. Ada teman dialog sama Pak Kiai membahas masalah ritual kematian yang 100 hari sampai setahun. Baik, Bapak. Dia membantah, katanya ada dalam kitab dia belajar dengan generasi keberapa dengan Imam Syafi'i. Katanya itu bukan dari itu, memang ada dari pendapat Imam Syafi'i. Baik. Bahkan dia menyebutkan generasi keberapa gitu. Seingat kita saya, dikoreksi kalau saya salah. Baik. Imam Syafi'i berkumpul di tempat kematian adalah meratap. Saya berpikirnya gini, Pak Ustaz. Ya mungkin pengelabuan ya. Sebab dicari ke generasi keberapa yang mengarang kitab itu yang membolehkan bolehnya ritual itu. Iya, Pak. Itu disebutkan itu. Sanadnya sampai ke 51 dengan jelas mungkin tak kelima, generasi kelima atau ke-10 tidak tahu. Apa memang ada Pak Ustaz itu? Karena cari di kitab Imam Syafi'i banyak Imam kitabnya Imam Syafi'i itu. Baik. Jadi makasih Pak Ustaz. Baik. Mohon pencerahannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Ali di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga dan memberkahi kita semua. Ya. Pertanyaan beliau yaitu bagaimana hukum tahlilan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, karena beliau mendapatkan info ada riwayat bersambung kepada Imam Syafi'i bahwa hal itu boleh. Ya, tentunya yang paling pertama ya harus kita ingatkan lagi bahwa dasar-dasar kita menjalankan ibadah itu yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran, lalu berdasarkan hadis, kan begitu ya. Lalu ada yang namanya ijma, ada yang namanya sunnah para sahabat ya. Tentunya sahabat melakukan sesuatu atas apa yang dia lihat dari Nabi, Terlebih kalau tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari, misalnya kan itu bisa dijadikan sebagai apa tuntunan berdasarkan hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Adapun kalau yang dimaksud adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat di mazhab Imam Syafi'i, alhamdulillah kita mendapatkan tulisan yang jelas, gamblang. Misalnya Bapak boleh catat dalam kitab induk, ya ini kitab induk di mazhab Imam Syafi'i. Ini kitab yang paling besar, kitab induk bisa dikatakan, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang berjudul Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya punya di rumah tebal kitabnya. Sampai berapa? Ada sekitar mungkin 20 jilid kitab. Itu ditulis oleh Imam An-Nawawi sebagai penjelasan atas kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam Abi Ishaq Ash-Shirazi. Nah, saya kebetulan punya beberapa, ada kitabnya di rumah ya. Kita bacakan saja beberapa nukilan dari Imam An-Nawawi yang merupakan imam, salah satu imam terbesar di mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Nawawi berkata, qala ashabuna wa tukrahu at-ta'ziyatu ba'da ats-tsalatsah li'anna al-maqsuda minha yataskinu qalbi al-musab wal ghalib sayakunu ba'da ats-tsalatsah fala yujaddid aw yujaddad lahu al-huzn hadha huwa as-sahih al-ma'ruf. Artinya para sahabat kami, para sahabat di sini maksudnya para fuqaha di mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan dan makruh hukumnya bertakziah, artinya mendatangi mereka ya dalam rangka kematian atau melayat dalam bahasa kita setelah 3 hari. Karena tujuan dari takziah kata Imam An-Nawawi adalah untuk menenangkan hati orang yang terkena musibah. Dan yang dominan hati sudah tenang setelah 3 hari, maka jangan diperbaharui lagi kesedihannya. Dan inilah pendapat yang benar dan ma'ruf. Ucapan seperti ini banyak di dalam perkataan Imam An-Nawawi. Ini pun beliau ucapkan dalam beberapa tempat yang lain ya. Tetapi tidak kita sebutkan karena waktu yang terbatas. Misalnya dalam kitab Al-Majmu' juz 5 halaman 277 sampai 278. Ya, begitupun Imam Syafi'i ini saya rasa penting kita baca. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm berkata, aku membenci ya matsim, yaitu berkumpulnya orang-orang di rumah keluarga mayat meskipun mereka tidak menangis. Karena hal ini hanya memperbaharui kesedihan, membebani pembiayaan, dan lain sebagainya. Ya, dan masih banyak perkataan yang lain. Dan cukuplah bagi kita hadis Nabi SAW. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan satu ibadah yang tidak kami perintahkan, maka ibadah tersebut tertolak, tidak diterima. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Iya, Ustaz tadi mengenai zakat mas ya Ustaz ya. Iya Ibu. Seandainya Ustaz kita udah punya, maksudnya udah sampai ininya apa, dalam 1 tahun kita, terus kita udah mengeluarkan zakat, terus bertambah Ustaz, maksudnya mungkin dalam tahun depan kita bisa menambah 20 gram lagi Ustaz. Baik Ibu. Nah, apa itu kita bayar lagi zakatnya Ustaz. Baik. Misalnya di setiap tahun bertambah, setiap tahun bertambah. Terus yang kedua ini Ustaz, ini urgent nih. Maaf di luar tema Ustaz. Ana ingin menanyakan, ada kerabat, dia menikah siri. Terus dia diceraikan oleh suaminya Ustaz. Yang dia mau tahu, apa dia mendapat hak harta dari suaminya. Terus yang kedua, apa juga ada apa Ustaz yang 30 hari itu iddah ya, apa masa iddahnya kalau orang menikah siri itu tetap ada dan suaminya tetap berhak membiayainya Ustaz selama ke apa masa iddah. Baik Ibu, ya, itu saja. Ya saja Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ibu, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan Ibu dan keluarga keberkahan. Pertanyaan yang pertama kaitan dengan apakah zakat itu dibayar setiap tahun? Ya, tentunya zakat Ibu ya, secara khusus zakat emas dan zakat perak yang Ibu tanyakan, zakat harta dalam bahasa kita ya zakat mal, itu dikeluarkan setiap tahun selama memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah nisab, yang kedua adalah haul. Ya, di tahun ini misalnya Ibu punya emas sebanyak 100 gram. Nah, itu kan sudah di atas nisab. Maka semenjak emas itu sampai nisab, sampai dihitung 1 tahun ke depan, maka ketika sudah genap 1 tahun, kita keluarkan 2,5%. Ya. Lalu setelah kita keluarkan 2,5%, berarti kan masih di atas nisab itu ya. Dari 100 gram itu dikeluarkan 2,5% masih nisab. Maka dihitung lagi sampai 1 tahun ke depan, ternyata bertambah 20 gram misalnya, menjadi 120 gram total emas Ibu, dikeluarkan lagi. Tahun depan bertambah menjadi 140, dikeluarkan lagi. Ya, yang pasti selama terpenuhi dua syarat, yang pertama nisabnya sampai, dan yang kedua haul 1 tahun, maka selama itu pula kita mengeluarkan zakat. Yang selanjutnya terkait dengan apa namanya, apakah berhak mendapatkan sesuatu orang yang diceraikan? Iya, disunnahkan suaminya memberikan mut'ah. Ya, famatti'uhunna, berikanlah mereka mut'ah, yaitu hiburan. Kita berikan berupa harta ya kepada wanita tersebut sebagai bentuk apa? Satu pemberian yang sifatnya sukarela, satu pemberian yang sifatnya hiburan untuk mantan istrinya tersebut. Lalu apakah dalam kurun waktu masa iddah masih wajib suami menafkahi ya? Kalau nanti talaknya talak satu ya? Bahkan dalam aturan Islam itu bukan hanya kaitan dengan nafkah. Ya, tetapi terkait juga dengan sukna. Sukna itu tempat tinggal. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat apa itu? At-talak ya. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Ya. Wahai nabi, kata Allah, apabila kamu mentalak istrimu, wanita istri dalam hal ini, maka fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Talaklah mereka dengan iddah mereka, yaitu di waktu di mana mereka bisa menghitung iddah mereka, yaitu talak dalam kondisi wanita suci dan belum dicampuri. Ya, lalu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wala tukhrijuhunna min buyutihinna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, dan jangan kamu keluarkan istri kamu yang kamu talak itu dari rumah. Jadi ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya talak, dan itu talak satu, maka si istri masih berhak atas tempat tinggal, masih berhak atas nafkah, karena ya masih statusnya suami istri. Kalau nanti sudah habis masa iddahnya, maka suami memiliki pilihan. Ya, pilihannya antara kembali lagi, rujuk, atau memang ditalak, artinya ditalak ya sudah dilepaskan ikatannya, tidak ada hubungan lagi suami istri, artinya tidak ada ikatan suami istri ya. Jadi dalam masa iddah, yaitu masa iddahnya selama 3 kali haid, selama 3 kali haid masih di rumah itu dan masih mendapatkan nafkah ya. Dan hendaknya si wanita itu kalau dia masih berharap suaminya kembali ya, hendaknya dia berdandan, bersikap baik kepada suaminya. La'allallaha yuhdithu ba'da zalika amro. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memperbaiki kondisi mereka. Nah, kesalahan yang terjadi hari ini di masyarakat kita, baru talak satu, langsung biasanya istri itu meninggalkan rumah. Nah, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Ya, karena kalau sudah meninggalkan rumah, apalagi sudah mohon maaf ada pihak ketiga, itu akan lebih rumit permasalahannya. Yang seharusnya masih mungkin untuk rujuk atau masih mungkin untuk kembali maka menjadi lebih sulit proses untuk kembalinya. Ya padahal kalau masih di masa iddah, itu masih ya dianggap apa? Masih ada ikatan suami istri. Dan kalaupun suami ingin kembali selama masa iddah, ya dia bisa kembali. Dan seorang wanita gak bisa menolak kalau masih di masa iddah. Kecuali nanti kalau masa iddahnya sudah habis. Ya, dan suami tidak merujuk, maka kalau suami ingin kembali, nah itu dikembalikan kepada mantan istrinya. Dia mau balik lagi enggak? Ini masa iddah sudah habis. Ya, kalau seandainya mau kembali, ya dengan akad nikah yang baru. Akad nikah yang baru, ya ada akad nikah baru, ada wali, ada saksi, ada mahar, dan lain sebagainya. Kecuali nanti kalau talaknya talak tiga, kan? Itu tidak boleh. Kecuali mantan istrinya menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebelumnya saya menanyakan hal yang sama berulang-ulang karena saya ingin lebih jelas. Boleh enggak saya mengambil uang nafkah dari suami saya yang hasil dari jual tembakau? Karena saya enggak punya penghasilan lain dan dia sebagai pencari nafkah, boleh apa? Nafkah boleh apa enggak saya menerimanya? Mohon penjelasannya. Saya sudah jawab berkali-kali. Silakan ibu berbincang dengan beliau. Coba ibu dari hati ke hati berbicara. Menurut dia apa hukumnya? Misalnya apa namanya? Rokok itu apa hukumnya? Barangkali dia adalah orang yang sampai sekarang masih yakin itu adalah sesuatu yang makruh dan tidak haram. Ya maka dalam kondisi ini, Allah alam bisawab ya, yang saya pahami, wallahu alam bisawab, bahwa kalau memang dia keyakinannya itu bukan sesuatu yang haram, maka diperbolehkan istrinya menggunakan harta tersebut. Ya, artinya ini perbedaan pendapat di kalangan suami dengan istri. Suaminya menganggap misalnya rokok itu adalah makruh, tidak berdosa. Hanya abdoliyah saja ditinggalkan, bagusnya ditinggalkan, tapi tidak sampai berdosa. Maka menjual belikannya tidak sampai haram. Itu konsekuensi hukumnya begitu. Ya, konsekuensi hukumnya seperti itu. Dan saya sering sampaikan bahwa sesuatu yang haram itu ada yang memang jelas tanpa ada perdebatan. Contohnya misalnya khamr itu tidak ada perdebatan, riba tidak ada perdebatan. Lalu masalah apa lagi? Zina tidak ada perdebatan. Mencuri tidak ada perdebatan. Tapi ada hal-hal yang memang samar bagi sebagian orang, atau bukan samar tapi bagi dia merasa pendapat yang paling kuat adalah apa yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat ibu. Suami mengambil pendapat yang lain. Terus bagaimana? Apakah kita harus memaksakan dia mengikuti kita? Kan ini sesuatu yang tidak sederhana sebenarnya ya. Sesuatu yang tidak mudah. Ya, terlebih lagi nanti ada permasalahan lain. Ini konteksnya suami. Lalu ibu sebagai seorang istri hanya bisa mengingatkan dengan sebaik-baiknya bahwa lebih baik menanam yang lain, komoditi yang lain, ya itu. Ya, tetapi saya tidak berani mengatakan misalnya, oh itu haram, betul saya berpandangan itu haram. Tetapi saya tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti pendapat saya. Tetapi saya hanya bisa sampai pada batas menjelaskan bahwa pendapat yang paling kuat itu haram. Lalu mungkin saya akan sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan itu haram. Dan itu sering kita lakukan. Tetapi masalah saya memaksa orang untuk mengikuti ijtihad yang saya pahami bahwa itu haram, ya, agar dia meninggalkan ijtihad dia bahwa itu adalah makruh misalnya, itu tidak bisa sampai ke batas itu. Ya, tidak sampai ke batas itu. Ya, oleh karenanya ya, kalau kita menganggap bahwa itu adalah menurut dia adalah sesuatu yang makruh, ya sudah, bagi dia makruh. Ya. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya beliau menerima hadiah dari wanita Yahudi berupa domba, ya, kambing yang dibakar, yang dipanggang. Padahal orang-orang Yahudi itu bercampur hartanya antara yang halal dengan yang haram. Ya, artinya kalau didapatkan dalam cara yang mubah, walaupun mungkin harta orang yang memberikan harta kepada kita bercampur antara yang halal dengan yang haram, selama akad kita dengan dia adalah akad yang halal, misalnya hadiah atau pemberian, maka ya halal. Wallahu a'lam bishawab. Hitungan zakat kelapa sawit seperti zakat pertanian atau zakat buah. Bukan dua-duanya. Kalau kita memakai pendapat di mazhab Imam Asy-Syafi'i, bukan zakat pertanian, karena yang dimaksud dengan zakat pertanian sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, definisi zakat pertanian itu adalah apa-apa yang ditanam oleh manusia, ya sawit ditanam oleh manusia, tetapi ya tidak masuk ke dalam kategori sesuatu yang bisa dikeringkan kemudian disimpan dan juga yuktat dijadikan sebagai makanan pokok. Jadi bukan zakat pertanian dan juga bukan juga zakat buah, karena yang dimaksud zakat buah di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah ar-rutab wal inab, yaitu kurma dan anggur. Lalu kena zakat apa dong? Bisa nanti kena zakat perdagangan. Bisa kena zakat apa? Perdagangan. Allah Alam bisa. Atau mungkin kalau sudah dijual, lalu berubah menjadi berupa uang, itu bisa nanti kenanya di zakat mal misalnya. Allah Alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada punya teman yang suka gibahin kita, bermuka dua, suka mengompori orang lain biar benci sama kita. Lalu kita menjaga jarak dengan orang tersebut. Apakah boleh kita bersikap seperti itu? Apakah itu termasuk kepada maaf orang? Tidak maaf orang. Ya, memang seperti itu harusnya. Jadi kita harus memilih-milih kawan, memilih-milih sahabat. Rasulullah berkata, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia berkawan. Ya, kalau memang kita tahu bahwa ada seseorang yang suka menggibah, ya sudah kita jangan berkawan dengan dia. Masalah dia seorang muslim, ya kita berikan haknya. Hak kalau dia mengucapkan salam kita jawab. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kalau mengundang kita hadir misalnya ya. Tapi kita juga punya kewajiban menasehati. Ya, unsur ahaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi. Para sahabat berkata, kalau orang terzalimi kami tahu ya Rasulullah harus ditolong. Lalu orang yang zalim bagaimana kami menolongnya? Ya dengan menasehati dia. Ya, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa, kesalahan. Allah Alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya ada kendala teknis ya. Kedengaran Ustaz? Tidak Ibu, tidak jelas, tidak terjelas. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, sangat kecil sekali suaranya. Kecil ya? Baik, silahkan. Sekarang sudah jelas. Baik, silahkan. Ya begini Ustaz, saya pernah dengar, tapi nanti di akhirat, Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim itu akan duduk bersama Allah di arasnya. Di arasnya Allah, katanya Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim duduk di sebelah kanan Allah. Sedangkan Nabi Muhammad duduk di sebelah kirinya. Terus katanya kenapa? Ada pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad di sebelah kiri? Katanya ada yang sudah jawab, karena Nabi Muhammad mau menunggu umatnya. Nanti kalau ada yang umatnya masuk neraka, dikasihnya sepatnya dan tidak jadi masuk neraka. Benar seperti itu Ustaz. Itu katanya, saja. Terus ini lanjutannya lagi. Terus akan ada dalilnya gitu. Terus itu lanjutnya. Waktu kita sholat kan ada tasahud, ya, tasahud. Misalnya Allahumma Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad karena kelepak oleh Ibrahim. Diikuti dengan nama Ibrahim, sebagaimana Ibrahim diberi kedudukan yang tinggi, apakah itu berarti kedudukan Ibrahim lebih tinggi dari kedudukan Nabi Muhammad? Makanya itu ada pertanyaan. Itu saja. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab, yang pertama tentunya perkara gaib, apalagi yang sifatnya merinci, ya, akan duduk di sebelah kanan Allah di arsy, lalu Nabi di sebelah kiri, ini perkara gaib, ya. Lalu Nabi kenapa di sebelah kiri, beliau menyelamatkan umatnya yang masuk neraka. Nah, ini butuh dalil. Artinya kita nggak bisa menerima satu kabar gaib kecuali yang datang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dan saya sebatas ini, sebatas yang saya ketahui, saya belum pernah mendengar riwayat yang merinci seperti itu. Maka kalau ibu mendengar sesuatu dari seorang guru, boleh ibu tanyakan apakah itu memang kisah yang diceritakan dalam hadis atau bagaimana, ya. Walaupun ada satu makna yang benar, misalnya bahwa Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu mulia, ya benar. Tapi kita tidak tahu ada penjelasan bahwa duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kiri di ars misalnya, itu kita tidak tahu, dan itu perkara gaib, butuh dalil. Atau makna yang benar bahwa Nabi memberikan syafaat, benar Nabi memberikan syafaat, tapi apakah memberikan syafaatnya dalam bentuk Nabi duduk di ars, padahal yang kita tahu bahwa Nabi sujud, ya, sujud meminta meminta agar diizinkan memberikan syafaat, kemudian Allah berfirman, angkat keningmu, ya, mintalah, pasti diberikan, berikanlah syafaat, telah diizinkan. Itu yang kita kenal dengan syafaatul uzma. Jadi kabar gaib dengan rincian seperti yang ibu sebutkan tadi, saya belum pernah mendengar, ya. Adapun masalah Nabi Ibrahim, apakah lebih mulia di atas Nabi Muhammad? Tentunya tidak, ya. Nabi Muhammad lebih mulia, ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tentulah beliau lebih mulia dari para nabi yang lain. Kalau kita katakan bahwa nabi itu ada 124 ribu, dari 124 ribu dipilih menjadi rasul yang jumlahnya 315 dalam beberapa riwayat. Dari 315 dipilih ulul azmi menjadi 5, yaitu dari mulai Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan dari ulul azmi yang 5 dipilih 2 orang yang mendapatkan gelar khalil, yaitu Khalilullah Ibrahim wa Khalilullah Muhammad SAW. Dan di antara khalil yang lebih tinggi kedudukannya adalah Sayyidu Waladi Adam, yaitu pemimpin anak manusia, beliaulah Nabi kita Muhammad SAW. Allah alam biswab. Kalau tentang membaca surat Al-Ikhlas, katanya kalau kita membaca 3 kali itu sama dengan membaca 1 Al-Quran. Apakah kalau kita membaca surat Al-Ikhlas di waktu zikir pagi petang itu sudah termasuk hal tersebut? Apakah perlu diniatkan khusus? Nah, tidak masalah. Itu kan Nabi memberikan perumpamaan bahwa Al-Ikhlas itu setara dengan 1/3 Al-Quran. 1/3 Al-Quran maksudnya Al-Quran terdiri dari tauhid, terdiri dari berita-berita, terdiri dari hukum-hukum, ya, perintah dan larangan, ya. Maka siapa yang membaca Al-Ikhlas 3 kali seperti dia telah menghatamkan Al-Quran, karena makna surat Al-Ikhlas yang merupakan tauhid, dia seolah-olah setara dengan 1/3 dari isi Al-Quran, ya, 1/3 dari isi Al-Quran. Allah alam bissawab. Ya, artinya kalau kita dizikir petang baca Al-Ikhlas 3 kali, ya, sama seperti kita seolah-olah menghatamkan Quran. Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya KB, implan dalam Islam? Allah alam bissawab, dijelaskan oleh para ulama hukum asalnya tidak boleh seorang muslim membatasi kelahiran tanpa maslahat yang jelas, tanpa madorot yang jelas, kecuali memang ada rekomendasi dokter tidak boleh hamil lagi dikarenakan misalnya rahimnya yang tipis atau umur yang bertambah resiko kematiannya tinggi. Kalau ada rekomendasi dari dokter yang terpercaya, mungkin saja. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, tazawwajul wadudul walud fa inni mukathirum bikumul umam. nikahilah wanita yang subur, penuh dengan rasa cinta, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Pertanyaan terakhir, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai ucapan salam di akhir saat salat, apakah ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum, minimal assalamualaikum, ya minimal assalamualaikum itu sudah cukup. Kalau ingin ditambahkan assalamualaikum warahmatullahi silahkan ya, dan ada riwayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Allah alam bissawab. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.